Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang gak bisa kita hitung, khususnya pertemuan kita dengan ilmu. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin Allah muliakan, maka kejarlah ilmu yang bermanfaat tersebut. Kejarlah ilmu yang bermanfaat tersebut. Semoga Allah memberikan kita taufik dan istiqomahlah, karena man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh. Dan inilah konsep para ulama, sebagaimana disampaikan langsung oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan hadirin Allah muliakan, jaga syahadatain kita dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi, kembali bersama Riyadus Salihin, dan kita masuk ke hadis ke-226, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih ada korelasinya dengan hadis sebelumnya. Hadis Abu Hurairah. Mari kita simak apa yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis ini. Beliau, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, beliau menyampaikan wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah menyampaikan qadima nasun minal a'rab, beberapa orang Arab pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa orang Arab pendalaman datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan sebagian para ulama mereka dari Bani Tamim. Mereka dari Bani Tamim. Hadirin Allah muliakan. Lalu faqalu, lalu mereka bertanya. Mereka bertanya, hadirin Allah muliakan. Kata mereka, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian, anak-anak kecil kalian? Jadi apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Lalu apa jawabannya? Faqala na'am. Nabi SAW mengatakan ya, kami mencium anak-anak kecil kami. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil, adapun kami, demi Allah, kami enggak mencium mereka. Kata Bani Tamim itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa amliku in kana Allah naz'a min qulubikum ar-rahmah." Muttafaqun alaih. Apa yang bisa aku lakukan jika Allah mencabut sifat rahmah, sifat sayang dari hati-hati kalian? Apa yang bisa aku lakukan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencabut sifat kasih sayang di dalam diri kalian. Hadis ini dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadirin Allah muliakan. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, lihat bagaimana para sahabat itu bertanya seluruh hal-hal yang bermanfaat untuk mereka, untuk iman mereka, untuk ketakwaan mereka, untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nyium anak ditanyakan, hadirin. Siapa di antara kita kepikiran kalau ketemu ulama gitu, ketemu guru, ketemu kiai, ketemu tuan guru, ketemu ahli. Itu yang ditanyakan adalah, mohon maaf Pak Kiai, Pak Kiai cuma anak Pak Kiai enggak, saya mau belajar nih. Para sahabat itu tanya itu. Kalian tuh cium anak kalian enggak? Dan dijawab sama Rasulullah SAW. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, bagaimana semangat mereka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana mereka bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat. Karena bisa jadi yang kita anggap sepele ternyata itu penting. Yang kita anggap udah benar ternyata salah. Ini kenapa kasus ini? Ternyata mereka gak mencium. Ternyata mereka tidak mencium. Lakinna wallahi manuqabil. Kalau kita demi Allah gak mencium. Jadi itu poin. Poin yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, mencium anak kecil adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencium anak kecil adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita yakini. Maka sekali lagi ketika kita mencium anak kita atau anak kecil, maka kita dapat pahala ittiba. Kita dapat pahala ittiba. Pahala mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, jika kita gak mau mencium anak kecil, maka kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dalam bab ini, dalam poin ini. Dan sebagaimana yang kita sudah jelaskan di kajian sebelumnya, akan ada pengaruh. Karena man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia gak akan disayangi. Akan ada pengaruh. Akan ada efek. Akan ada efek. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian Allah muliakan. Kata sebagian para ulama, "Watiflu dha'ifun fi hajatin ila rahmah wa syafaqah." Anak itu lemah dan butuh pada kasih sayang dan belas kasih dari kita. Butuh kasih sayang dan belas kasih. Anak kecil itu lemah dan sangat butuh kasih sayang dan belas kasih dari kita. Lalu mereka mengatakan, simak baik-baik, fa idza syabi al atfalu min rahmatil kibar syabbu aswiya salihin. Dan kalau anak kecil itu tumbuh dengan kasih sayang yang cukup dari orang-orang dewasanya, orang-orang tuanya, syabiah di sini maksudnya cukup ya, kenyang gitu, kenyang kasih sayang, maksudnya cukup. Jadi apabila anak kecil itu kenyang kasih sayang orang tua, cukup mendapatkan kasih sayang orang tua, dapat porsi kasih sayang orang tua yang dia butuhkan, maka dia akan tumbuh normal, proporsional dan saleh. Tumbuh normal, aswiya, sawi gitu. Jadi apa ya, moderat gitu. Pokoknya karakternya tuh proporsional aja, gitu. Proporsional. Jadi sayangnya dapat, baiknya dapat, emosinya nggak meledak-ledak, gitu. Emosinya normal. Lalu apa, nggak baperan. Terus pokoknya normal, porsi yang tepat dan soleh, biarlah soleh. Ini penting, ini hal yang perlu kita camkan. Kalau seorang anak kecil mendapatkan kasih sayang yang cukup, yang membuat dia kenyang kasih sayang dari orang-orang dewasa yang pas gitu, sesuai yang dibutuhkan, maka dia akan tumbuh menjadi pemuda atau orang dewasa yang normal, moderat gitu ya. Jadi semuanya seimbang, seimbang, aswiya, seimbang dan soleh. Itu poin. Dan kita lihat masalah banyak anak itu ketika ini timpang. Ada anak bandel segala, ketika dicek, oh ternyata dia kurang kasih sayang orang tua. Oh ternyata dia gak diperhatikan. Kenapa? Dia gak ada sosok ayah, dia gak ada sosok ibu gitu. Ada yang gak ada sosok ayah, ada yang gak ada sosok ibu. Banyak-banyak. Tapi kalau dapat, oh keluarga, keluarga besarnya keras sih, jadi begini nih anak nih. Atau dia pernah dibully, pernah dipukulin, pernah di ini. Ya begitu. Tapi kalau dia dapat cukup. Bukan over ya, bukan overdose. Semua overdosis gak bagus. Dia dapat cukup yang dia butuhkan, dia akan tumbuh matang. Dia akan tumbuh matang, seimbang dan soleh, hadirin. Ini kaidah. Makanya mendidik anak kecil itu dibangun di atas sifat rahmah. Bukan keras, bukan ini. Hadirin, mereka itu ghairu mukallafin. Mereka itu tidak dibebankan syariat. Itu kan pesan bagi kita. Gitu lah. Ini syariat di bawah Nabi SAW. Mereka tidak dibebankan syariat. Jadi seringkali sebagian orang tua tuh lebih kencang dibanding Nabi-Nya SAW. Wong dalam ajaran Nabi-Nya SAW mereka enggak dibebankan syariat. Dalam ajaran Nabi SAW mereka baru diperintah untuk salat di usia 7 tahun. Muru auladakum bisal wa hum abna'u sinin wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di usia 7 tahun. Sebagian orang tua, ini anak baru usia 4 tahun harus salat subuh. Diperintahkan. Kalau enggak dihukum. Oh, nabinya aja 7 tahun kok perintahnya. Loh, kok Anda keras banget sama anak? Enggak biar lebih cepat, bukan. Gak semua yang lebih cepat tuh bagus. Anda sholat zuhur jam 10 pagi lebih cepat gak? Lebih cepat bagus? Gak sah. Gak semua yang lebih cepat tuh bagus. Coba lihat Nabi kita sholat. Nabi kita Nabi Rahmah. Itu kadang-kadang kita, ini biar disiplin Pak Ustadz. Ini masih 5 tahun. Nabi kita bilang, muru auladakum bisalah wahum abna sab'i sinin. Perintahkan. Kalau diajak ada masalah, tapi sampai perintah terus dihukum. Oh, Nabi SAW perintah 7 tahun aja belum ada hukuman. Hukuman baru di 10 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kaidah penting. Anak kecil itu lemah, kita sepakat. Dan dia butuh kasih sayang, sangat butuh kasih sayang. Sangat butuh kasih sayang. Mereka bukan hanya butuh makan, bukan mereka butuh kasih sayang. Jangan pernah lupa. Banyak orang tua tuh lupa. Dia pikir anaknya cuma butuh duit doang. Ini penting. Anaknya dipikir hanya butuh uang. Betul. Kita ucapkan jazakumullah khairan bagi orang tua yang memperjuangkan anak-anaknya. Jazakumullah khairan, makasih banyak. Atau ibu-ibu yang single parents yang harus berjuang untuk anaknya, jazakumullah khairan. Semoga ibunya dapat pahala yang banyak memperjuangkan anaknya. Itu luar biasa. Tapi juga kita harus ingat, jamaah sekalian, anak bukan hanya butuh uang, susu anak butuh, bayaran sekolah butuh, tapi anak juga butuh kasih sayang dan perhatian. Maka teruslah memperjuangkan keluarga kita, teruslah memperjuangkan anak-anak kita dari sisi materi, tapi jangan pernah mengabaikan sifat rahmat dan syafaqah. Makanya itu hal penting. Kita kagum sama orang tua yang berjuang dengan untuk keluarganya, luar biasa. Seorang ayah yang berjuang buat orang tua itu luar biasa. Apalagi seorang ibu yang single parents harus memperjuangkan anak, itu masya Allah luar biasa. Tapi jangan sampai kita miss dari sisi ini. Sifat apa? Mereka butuh rahmat, mereka butuh kasih sayang. Dan kalau kebutuhan kasih sayang dan rahmat mereka cukup dari orang-orang dewasa, dari orang-orang tua, maka mereka akan tumbuh matang, seimbang, dan soleh. Itu kan yang kita inginkan. Makanya disinilah seringkali banyak kasus di masyarakat, anak apa orang tua udah jungkir balik mencari nafkah buat anak-anaknya, tapi justru anak berpikir mereka diabaikan sama orang tua mereka. Pas ribut anaknya bilang kalimat yang menyakiti hati orang tua. Tapi itulah perasaan mereka. Mereka bilang, papa gak pernah punya waktu untuk aku, mama gak pernah punya waktu untuk aku, mama hanya sibuk kerja saja. Padahal mamanya kerja tuh buat dia gitu, banting tulang, jungkir balik, segala macam. Kalau boleh milih, mamanya lebih pengen. Tapi gimana? Apalagi misalnya single parent. Terus tiba-tiba anaknya bilang begitu. Tapi memang dari satu sisi, kita bukan ingin membela siapapun, tapi memang rasa kasih sayang dan cinta kasih itu dibutuhkan. Kalau enggak, bahaya ke depan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa menunaikan amanat ini. Terus yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tuh harus jaga kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur kepada Allah. Dan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah diungkapkan. Diungkapkan, digunakan gitu. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, tapi demi Allah kami enggak mencium. Saya enggak bisa buat apa-apa kalau Allah cabut kasih sayang itu dari hati kalian. Itu kan artinya kalau kalian enggak mengungkapkan, kalian enggak cium dan seterusnya, Allah bisa cabut loh. Dan kalau Allah cabut, saya enggak bisa buat apa-apa. Karena ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita tekankan di akhir. Jadi ketika kita dikasih suasana kasih sayang di keluarga kita, di dalam diri-diri kita, itu bersyukurlah sama Allah. Dan salah satu bentuk syukur, diungkapkanlah. Karena kalau kita gak ungkapkan dengan cium, dengan yang lain, itu bisa dicabut sama Allah. Kalau Allah udah cabut, gersang hidup kita, kaku keluarga kita, hidup tuh gak nyaman, hadirin. Kan begitu. Dan itu kan real. Coba lihat, ada banyak istri itu dulunya semangat nyiapin makanan buat suaminya, berkhidmat buat suaminya karena sayang banget sama suami, tapi suaminya gak pernah hargain dia. Dalam arti suaminya gak pernah ngungkapin kasih sayangnya sama istrinya, gak ngungkapin kasih sayangnya sama istrinya. Akhirnya istrinya, udah deh kalau gitu. Dan bisa jadi bukan karena faktor ria, enggak. Tapi kasih sayang itu dicabut sama Allah. Udah hambar. Hidup tuh jadi hambar. Karena kita enggak bersyukur. Kita enggak bersyukur. Pokoknya saya gak bisa buat apa-apa kalau kasih sayang dicabut ya. Makanya mumpung ada kasih sayang di tengah-tengah kita, di keluarga kita, di rumah tangga kita, bersyukurlah sama Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Itu penting ya, maaf. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, bahwa kita bisa baik sama orang, kita bisa mencium anak kita, kita bisa menyayangi istri kita, kita bisa menyayangi suami kita, itu rahmat dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Itu anugerah dari Allah. Yang kalau Allah cabut, kita gak bisa lakukan hal-hal yang kita anggap sederhana itu. Kalau Allah cabut, kita gak bisa melakukan hal-hal yang kita anggap sederhana dan simpel. Mencium itu kan simpel, hadirin. Tapi kalau lo cabut, susah. Karena memang ini bukan tentang kita, ini tentang pemberian dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Pernah kita angkat ayat ini, hadirin. Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ali Imran surat ketiga ayat 159. Allah berfirman, hanya karena rahmat Allah Anda bisa lembut dengan mereka. Hanya karena rahmat Allah kamu bisa lembut dengan mereka. Kalau engkau kasar, hatimu keras, lan fadhu min hawlik, mereka tuh bubar darimu. Mereka menjauh dari sisimu. Gitu kan. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kamu kasar, kamu keras, mereka akan menjauh dari sisimu. Jadi lembutmu itu, kata Allah, itu karena rahmat yang Allah kasih ke kamu. Bukan karena kehebatan kita. Ini ayat Allah firmankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Hanya karena rahmat Allah engkau bisa lembut kepada mereka. Enggak ada sebab lain, sebabnya itu rahmat Allah. Sebabnya itu rahmat Allah. Gak ada sebab lain. Itu rahmat Allah. Kalau kamu kasar, hatimu keras, mereka bubar, mereka menjauh. Jadi kita harus camkan, kita ini bisa baik sama orang, bisa lembut sama orang, bisa sayang sama orang. Kita sayang sama keluarga kita. Kita bisa itu tadi mencium anak kita. Jangan pernah lupa itu rahmat Allah. Ada banyak orang tua gak bisa cium anaknya. Dan ketika anaknya berusaha mencium dia, ini udah dia gak ngajarin gitu ya. Terus anaknya coba jemput bola aktif, udah jangan lebay, udah bisa, udah, papa sibuk. Dia cuekin, dan itu bahaya loh. Itu menunjukkan bu nggak mudah, dan itu rahmat dari Allah. Maka jaga. Bersyukurlah. Kita nih lupa bersyukur seringkali. Kadang yang kita anggap nikmat tuh uang. Kalau dapat uang, alhamdulillah. Dapat barang, alhamdulillah. Dapat makan siang, alhamdulillah. Lupa kita mensyukuri kita dikasih rahmat sehingga kita bisa ramah sama orang, bisa lembut sama orang, bisa mengungkapkan rasa sayang sama orang, bisa mencium anak kecil, bisa. Kita bisa mencium istri kita. Kita bisa mencium suami kita. Itu nikmat dari Allah. Nikmat sama Allah, dari Allah. Ada banyak orang gak bisa. Nah kalau kita gak bersyukur, Allah cabut. Dan kalau Allah cabut, jangankan kita, Nabi SAW aja angkat tangan. Itu poin. Gak bisa, nah, Allah kalau udah cabut udah, mau diapain, mau, ayo kita coba bangun chemistry kembali, gak ketemu. Ada banyak suami istri kan gitu kan, udah hambar, udah perang dingin dan seterusnya, oke kita akhirnya dia mereka vacation, mereka cari tempat yang paling cozy, yang paling romantis, yang paling eksotis, sudah diatur, nggak bisa, nggak dapat tuh. Di sana si suami main handphone, ada meeting pakai Zoom, istrinya kesalahan, nggak ketemu. Karena rahmat dicabut, mau pakai flight yang paling mahal, terus bungalo yang paling mewah, atau cottage yang paling mahal, atau view yang paling romantis, nggak bisa, hambar. Dan di waktu yang sama menariknya, ada pasangan suami istri baru nikah, atau nikahnya udah 30 tahun, udah 17 tahun, 16 tahun, di rumah kontrakan kecil, gak pakai AC, romantis aja, 17 tahun, 16 tahun, rumah kecil, atau bukan rumah, kamar doang, kayak kecil, 16 tahun, saling menyayangi. Ini baru nikah 2-3 tahun, kayaknya kita harus second honeymoon deh, beb. Ini kita gak bagus nih begini. Ayo kita pilih. Tetap aja hambar. Padahal baru 2-3 tahun. Baru 2-3 tahun. Pernikahan udah hambar. Bahkan baru 1 tahun pernikahan hambar. Ada banyak orang. 1 tahun nikah, pernikahan udah hambar. Gak ada kasih sayang sama sekali. 1 tahun. Ini kita lihat ada banyak orang 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Pernikahan kaya. Awal-awal. Itu real, hadirin. Karena kalau Allah udah cabut itu rahmat, Nabi SAW gak bisa melakukan apapun. Maka bersyukurlah. Makanya sekali lagi, kalau kita kehilangan itu, jangan lari. Jangan berpikir solusi utamanya itu liburan. Solusi utamanya itu check-in hotel. Solusi utamanya itu pergi ke pantai. Bukan. Solusi pertamanya itu sujud sama Allah, nangis sama Allah, minta sama Allah. Tapi aku masih boleh liburan kan? Boleh. Check-in hotel? Boleh. Silakan. Tapi bukan itu solusi utamanya. Itu solusi teknis. Karena banyak kasus gak efektif juga, diri. Yang kasih itu tuh bukan manusia, yang kasih Allah. Ini keyakinan kita. Ini sabda Nabi, kalau Allah udah cabut, saya gak bisa buat apa-apa. Maka dijaga sebelum dicabut, biar bersyukur ditambah. Itu yang perlu kita camkan. Jadi sekali lagi, ini kasih sayang, ini nikmat dari Allah. Ini rahmat. Rahmat itu rahmat dari Allah. Rahmat itu anugerah dari Allah. Sifat rahmat dalam arti itu anugerah. Itu lebih mahal daripada yang lain. Itu lebih mahal daripada harta, hadirin. Ada orang gak punya duit tapi senang, bahagia hatinya. Sayang gitu sama so. Ada orang kata berlimpah, hambar rasanya. Nah, gimana minta sama Allah? Ngemis sama Allah. Ngemis sama Allah. Allah yang ngasih itu semua. Di samping kita berusaha hal-hal teknis bagus, hal teknis bagus. Makanya saya bilang bukan solusi utama, tapi itu solusi teknis dan seterusnya. Allah Ta'ala misalab, semoga bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan. Dan itulah kenapa para ulama itu berusaha ngejaga. Berusaha ngejaga. Oh, terakhir sebelum kita tutup, hadirin Allah muliakan, Anas pernah menyampaikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Anas, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, saya enggak pernah melihat ada seorang pun yang lebih sayang sama keluarga dibanding Rasulullah SAW. Enggak pernah. Saya enggak pernah melihat ada seorang pun manusia yang lebih sayang sama keluarga dibanding Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW, paling sayang sama keluarga. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala bisa, mungkin ini bisa disampaikan. Dan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.